Wow sayang, koi itu sapunya jangan ada yang mengganggu tong dua karena ku bangsa sama-sama bahagia. Luda dong minta suka. Waduh jangan ganggu yang itu sapu. tanpa pigi dan menghilang. Ya kalau salah, tolong diubah. Bukannya kau langsung berubah. Selalu sebentar Tuhan menunggu, saku bahagia yang selama ini saya jaga tetap saling percaya. rasa apa adanya. Indra Tambah Remix. Ini saya minta percaya satu kali, jarang-jarang saya begini, sisa lo koi, oke. Ladies and gentlemen, welcome to Performance Bar with Stefan Rimmel.

Sejanji terjemuk mabuk lagi, tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saatnya begini, serius sama koi, oke baby. Sakawan, kasihan, dan ajar kau lagi. Sama cuma sumberan jadi jepang remix. Terima kasih.